Wadiyatul mar'ati wal khunsal muskili ala nisfi min diyatir rajuli nafsan wajarha. Ini masih membahas tentang seputar diyat, yaitu mengenai diyat yang harus dibayar di saat seseorang membunuh wanita atau membunuh khunsa. Jadi sebenarnya di dalam pembunuhan itu pasti ada hukumannya. Bila tidak hukuman berupa qisas atau pancung, maka hukumannya adalah denda atau diyat. Jadi diyat yang dibayar oleh orang yang membunuh laki-laki, orang yang membunuh perempuan atau khunsa adalah separuh dari diyat pembunuhan laki-laki. Jadi bila laki-laki jumlah unta yang harus dibayarkan 50, maka membunuh perempuan atau khunsa unta yang dibayarkan 50. Ini berlaku tidak hanya pembunuhan, tetapi berlaku juga dalam hal pemotongan anggota tubuh. Jadi bila pemotongan itu atau luka yang bisa menyebabkan pembayaran diyat, maka yang dibayar separuh dari diyat laki-laki. Fafi diyati hurratin muslimatin fi qatli amdin aw sibhi amdin khamsuna minal ibil. Jadi membunuh seorang perempuan merdeka yang Islam, baik pembunuhan yang sengaja ataupun yang mirip dengan kesengajaan, campuran antara sengaja dengan kesalahan, adalah membayar 50 unta. Khamsata asyara hiqatan wa khamsata asyara jada'ah wa isruna khalifatan wa isruna khalifatan ibilan hawamil. Jadi 50 unta yang harus dibayarkan adalah dibagi-bagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3. Jadi ini pembunuhan yang amat atau yang sengaja dan sibih amat, ini diatnya diat yang berat ya, diat yang mughalladhah. Kalau diat mughalladhah berarti dibagi 3. Tapi karena jumlah yang dibayarkan 50, maka pembagiannya adalah 15, 15 dan 20. Jadi 15 hiqah, 15 jada'ah dan 20 unta yang mengandung. Wa fi qatli khata'in asru banati mahat wa asru banati labun wa asru bani labun wa asru hikok wa asru jida. Dan bila pembunuhannya khata atau pembunuhan yang dikarenakan kekeliruan, maka 50 unta itu dibagi menjadi 5, yaitu 10-10 ya. Pintu mahat, pintu labun, ibnu labun, kemudian hikah dan jaza, semuanya 10. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani wal musta'mini wal mu'ahid thulutsu diyatil muslim nafsan wa jarhan. Dan diyat bagi seseorang yang membunuh orang yang beragama Yahudi atau Nasrani dan juga kafir yang musta'min yang sudah meminta keamanan kepada pemerintah negara Islam, dan juga kafir mu'ahid, kafir yang sudah melakukan perjanjian gencatan senjata. Diyat semua orang itu, 4 orang itu adalah 1/3 dari diyat orang Islam, baik pembunuhan ataupun luka. Wa amal majusiyu fafihi thulutha usuri diyatil muslim. Wa asharu minhu thulutsu humusi diyatil muslim. Dan orang majusi atau orang-orang yang menyembah api, dia diatnya adalah 2/3 dari 1/10. 2/3 dari 10/10 diat orang Islam. Jadi 2/3 atau lebih ringkasnya 1/3 dari 1/5. Jadi pertama dibagi 5, kemudian dibagi 3. Intinya ada 3 pembahasan ya. Yang pertama diat perempuan yaitu separuh, yang kedua Nasrani Yahudi yaitu 1/3, dan yang terakhir Majusi yaitu 1/3 dari 1/10. Wa takmulu diyatun nafsi wa sabaqa annaha mi'atun minal ibil fi qad kullin minal yadaini wa rijlain. dan diat yang berjumlah 10 yang berjumlah 100 unta itu harus dibayarkan di saat seseorang memotong memotong kedua tangan dan kedua kaki. Fayajibu fi kulli yadin wa rijlin khamsuna minal ibil wa fi qat'ihima mi'atun minal ibil. Jadi tangan satu, memotong satu tangan itu harus membayar 50 unta. Berarti bila dua tangan dipotong atau dua kaki dipotong, diatnya adalah 100 unta. Watak murdiyatu fi qatil anfi ay fi maudi'i malana minhu wa huwal marin. Dan 100 unta juga dibayarkan bagi orang yang memotong hidung, ya, memotong hidung. Wa fi qat'i kullin min tarafaihi wal hajizi thulutsu diyah. Dan hidung ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian lubang hidung, kulit yang menutupi lubang hidung, dan bagian tengah hidung. Jadi setiap bagian itu harus dibayar sepertiga diat. Jadi memotong kulit yang menutupi lubang hidung ini sepertiga diat, memotong tengah-tengah hidung juga sepertiga, dan memotong kulit yang lain sepertiga. Kalau dipotong semua 100, jadi sempurna. Watak mulut dia tu fikot il uduna ini aukol ihima bigori idoh. Dan memotong kedua telinga itu juga diatnya 100 unta. Jadi memotong atau mencabut telinga orang lain, jadi mencabut tanpa ada goresan, itu juga 100 unta bila memang keduanya dipotong. Fa in hasala ma'aqal ihma idahun wajaba arsuhu. Bila seseorang menarik atau mencabut telinga orang lain dan setelah ditarik ada luka, maka selain membayar diyat juga harus membayar denda atau membayar ares, ya. Ares atau denda untuk luka. Jadi ares ini istilah diyat untuk anggota tubuh untuk luka. Wa fi kulli udunin nisfu diyatin. Jadi setiap satu telinga diyatnya adalah 50 unta. Wala farqa fi ma dzukir baina udunis sami'i wa ghairihi. Dan hukum pemberian diyat hukum diyat bagi telinga untuk telinga ini tidak membedakan apakah pemilik telinganya adalah seorang yang pendengarannya normal atau seorang yang tuli, seorang yang tunarungu. Ini hukumnya sama. Satu telinga 50 unta. 50 unta. Walau ai basal udhunaini bijinayatin alaihima fa fihima diyatun. Bila seseorang melakukan kejahatan terhadap telinga orang lain sehingga telinganya kering, telinganya apa kering ya, tidak lagi berfungsi, maksudnya telinganya kering, maka bila dua telinga yang kering diharuskan untuk membayar diat yang sempurna. Wal aina ini wa fi kullin min huma nisfu diyatin wa sawa'un fi dzalika ainu ahwal ahwala, maksudnya ya, ini guru munsharif. Awaro juga sama dengan wajan af'ala, itu isim guru munsharif ya, ilatnya sifat dan wajan fi'il atau akmas. Yang harus dibayarkan 100 unta selain telinga adalah kedua mata. Jadi setiap satu dari dua mata ini diharuskan untuk membayar 50. Jadi kalau keduanya 100. Dan mata yang dilukai oleh seseorang ini tidak membedakan apakah mata orang yang normal ataupun tidak. Jadi orang yang matanya juling atau matanya selalu berair atau apapun itu, yang penting bila matanya terlukai atau matanya hilang, maka pelakunya di setiap satu mata harus membayar 50 unta. Wa fil jufunil arba'ati fi kulli jafnin min harubu udiyatin. Selain mata yang bisa menyebabkan pembayaran 100 unta adalah kelopak mata, ya, kelopak mata yang jumlahnya 4. karena setiap mata ada kelopak bawah, ada atas. Jadi setiap satu kelopak itu dziatnya adalah seperempat dziat, jadi 25 ya. Kalau dipotong semua maka genap membayar 100 unta.